Engkau bagaikan air yang membuatku dingin. Dikala aku marah, dikala aku resah. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada. Kehadiranmu buatku merasa lengkap dan hidup lebih berarti. Oh kekasih, engkau yang selalu membuat hatiku merasa sejuk dan merasa bahagia. Oh kekasih, ku ingin selalu ada di dekatmu, menjalani rasa cinta penuh bahagia. Kehadiranmu buatku merasa lengkap dan hidup lebih berarti. Oh kekasih, engkau yang selalu membuat hatiku merasa sejuk dan merasa bahagia. Oh kekasih, ku ingin selalu ada di dekatmu, menjalani rasa cinta.